Sonaring ma ito no akutyolongi upasahat manian holong ni rohaki ngaleleng say tarpai ma olodoho ito muli tua Rade dorohaki menjalur rohami Ia semacai sonang pakilah laki Hasia iup matang nakon Mo'anaw ito tulang Pabuwa tuaw hasian Pabuwa tuaw pangidon mi hasian Olo waku doi, lulu waku doi hasian Asatu sonang ho, asatu hat ho ito ilang buki suara itu nahu parsita. Suara itu nahu pangido. Holan nau madiho, holan ho madiau hasian. Marsian juan kita, unang marsiran kita hasian. Rade dorohaki menjalur rohami Ia semacai sonan pakilah laki Hasian tiap matang aku Mbo'anaw ito tulabu Pabuwa tua hasian Pabuwa tua panginoan mi hasian Olo waku doi, lulu waku doi hasian Asatu sonang ho, asatu hat ho ito di lembuki Suara itu nahu parsita suara itu nahu pangido Holan nau madiho, holan ho madiau hasian Marsian juan kita, unang marsiran kita hasian Rade doa.